بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan kita di al-babul qamis yaitu tentang al-qiyas terkait kitab kita al-khulasatu fi usulil fiqh. Nah, di sini dikatakan oleh al-imam ataupun Dr. Muhammad Hasan Hitu, al-qiyasu lughatan masdaru qasa bima'na qaddara yuqal qistul arda bidhira'i ay qaddartuha bihi. Yani qaddartul arda bidhira'i. Nah, jadi qiyas itu sebenarnya adalah masdar dari qasa. Maksudnya qiyas secara bahasa adalah masdar dari qasa, yang makna qasa itu sendiri adalah qaddara, yakni menetapkan ataupun mengukur, memperkirakan, seperti perkataan qistul ardh bidhira'i, ya, aku mengukur tanah dengan dhira', ya, dengan ukuran dhira', kan gitu. Jadi aku mengukur tanah dengan ukuran dhira', ya, atau misalkan aku mengukur tanah dengan meteran, kan gitu. Jadi ini aku mengukur tanah dengan dhira'an gitu lah. Ya, dhira' sendiri maksudnya hasta, ya. Ay qaddartuha bihi. Maksudnya adalah aku ya mengukurnya, ya. Pokoknya itulah makna qasa, kan. Jadi qaddartuha bihi. Ya, itulah makna daripada qasa. Wallahu a'lam. Itu ya makna aslinya. Adapun makna yang kita maksudkan di sini yaitu secara istilah atau secara fun pelajaran kita, yakni fun usul fiqih, raddu far'in ila aslin. Bi'illatin tajma'u bainahuma fil hukm. Ini dia. Secara istilah sendiri, qiyas itu maksudnya adalah mengembalikan cabang kepada asalnya. Menolak cabang ke asal, ke asli. Nah, begitu. Jadi mengembalikan cabang kepada asal. Adapun kalau antum nggak paham apa yang dimaksud dengan cabang, nanti akan diterangkan di sini nih oleh penulis. Begitu pula apa yang dimaksud dengan asal. Nah, jadi mengembalikan cabang kepada asal. Ya, kita pahami secara bahasa aja dulu. Ya, nanti diterangkan oleh beliau apa definisi fara' dan asal. Ya, itulah qiyas secara istilah. Kenapa bisa begitu? Ya, mengembalikan cabang ke asal. Bi'illatin tajma'u bainahuma fil hukm. Sebab adanya alasan yang terhimpun, yang terkumpul di antara keduanya di dalam hukum, secara hukum. Mafhum sampai di sini? Ya, jadi inilah definisi qiyas secara istilah. Jadi qiyas itu adalah mengembalikan cabang kepada asal, sebab illah, ya. Sebab illah yang terhimpun, yang terkumpul di antara keduanya secara hukum. Itulah kenapa terjadi qiyas. Iya, maksudnya bainahuma, ini bainal far'i wal asal. Falil qiyasu arba'atu arkanin yumkinu ma'rifatuha min at-ta'rifi. Oleh karena itu berarti qiyas itu ada empat rukun. Yang ini kita dapatkan berdasarkan definisi tadi. Yumkinu ma'rifatuha min at-ta'rif. Maksudnya tentang masalah qiyas itu ada empat rukun. Yumkinu ma'rifatuha, yani ma'rifatu arba'atu arkan min at-ta'rifi, dari definisi tersebut. Apa itu dia? Yaitu tentang fara' qiyas, ya. Ya, apa rukunnya? Fara', ya, berdasarkan definisi tadi, ya. Fara', kemudian asal, kemudian illah, kemudian hukum. Itulah empat rukun tersebut. Yang empat rukun inilah akan diterangkan oleh muallif. Ya, berdasarkan definisi, yumkinu ma'rifatuha min at-ta'rif. Berdasarkan definisi, maka berarti qiyas itu ada empat rukun. Nah, jika salah satu rukunnya hilang, maka batallah qiyas atau batillah qiyas tersebut. Ya, jika salah satu rukunnya hilang, maka kita bisa menyatakan bahwa qiyasnya batil. Baik, wahia, dan rukun-rukun tersebut adalah al-far'u. Ya, kata-kata kata-kata fara' ada di dalam definisi, kan begitu. Wa ma huwa al-fara' wa huwa al-hadithatu. Ya, wa huwa al-hadithatu al-jadidatu allati la hukma laha fil Qur'ani was-sunnah aw as-sunnah fi aw al-ijma'i kalbiratu mathalan. Kalbiratu mathalan. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya, ikhwan. Cuma di sini saya agak bingung juga ya, kenapa di sini harus al-hadithatul jadidah? Ya, kenapa enggak al-hadithul jadidah aja? Kenapa harus menggunakan bentuk muannas? Apakah memang kalau kejadian itu dia harus yang muannasnya gitu ya? Wallahu a'lam. Ya kadang-kadang memang mau begitu. Intinya fara' itu adalah sebuah kejadian baru. Ya. Permasalahan kontemporer, ya kira-kira begitulah kalau bahasa sekarang. Ya. Jadi fara' itu adalah permasalahan ataupun kejadian yang baru, permasalahan yang kontemporer yang tidak ada hukumnya secara sharih di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah atau secara ijma'. Enggak ada hukumnya gitu. Itulah fara', karena kejadiannya baru. Ya al-hadisatul jadidah, kejadian yang baru. Permasalahan yang kontemporer, sehingga kita enggak dapat dihukumnya hukum untuk permasalahan kontemporer tersebut di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah atau secara ijma'. Contohnya seperti bir. Misalkan bir, minuman. Iya. Kal birati misalan. Ya, kalau kita ngomongnya bir ya, kalau mereka ngomongnya bira. Kira sumur tadi bir. Itu bir ya. Ya, jadi contohnya seperti bir misalkan. Ya maka bir ini enggak ada hukumnya di Quran, di sunnah ataupun di ijma. Ya, maka bir masuk kategori fara'. Kan begitu. Jelas? Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan asal? Rukun yang kedua, al-asal. Dan apa itu yang dimaksud dengan al-asal? Wa huwa al-amr. Wa huwa al-amru alladhi yuqasa yuqasu alayhi. وهو الأمر الذي سيقاس عليه وقد ورد النص بحكمه وذلك كالخمر. Jadi asal itu adalah perkara yang akan dikiaskan ke dia. Perkara yang akan dikiaskan ke dia, yang artinya apa? وقد ورد النص بحكمه. Yang artinya ada nasnya tentang hukumnya. Itulah asal. Contohnya seperti apa? Khamar. وذلك كالخمر. Di mana nasnya apa? Warid. Warid bihukmihi. Tentang hukumnya. Jadi warid secara hukumnya gitu loh. Apa hukum khamar? Haram kan begitu. Warid secara hukum. Di mana innamal khamru wal maisir di mana kalimat khamra? Wa harraman astaghfirullah. Hadis. Enggak, Al-Qur'an. Ayat khamar. Astagfirullah. Ayat awalnya. Bukan. Yang setelah kan awalnya Allah katakan bahwa khamar itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Kemudian setelah itu barulah dan mudaratnya dan manfaatnya itu lebih mudarat lebih banyak daripada manfaatnya. Akbaru min naf'ihima. Kemudian setelah itu ada dunia wal akhirah. Enggak ada lagi ya? Ada. Berarti di ayat yang di beberapa ayat yang lain ya. Pokoknya ada itu, kemudian Allah haramkan. Habis itu turunlah ayat diharamkannya khamar begitu. Allahu Akbar. Apalah awal ayatnya. Kalau innamal khamru itu gimana kalimatnya? Ayat lanjutan ayatnya. Innamal khamru. Atau tuliskan aja innamal khamru biar lebih terima. Nah, itulah dia. Itu dia. Fajatani buhu, betul. Nah, itulah dia. Di mana Allah memerintahkan kita untuk? Iya. Surat apa itu? Surat apa itu? Al-Maidah. Al-Maidahnya ya. Oh, berarti di Al-Maidahnya justru ya. Apa namanya datangnya ataupun turunnya ayat pelarangan. Fajatani buhu. Nah, itu dia. Nah, jadi hukumnya jelas kan gitu ya. maksudnya warada fi warada nas bihukmihi. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-asal. Jadi asal itu adalah sesuatu yang akan kita jadikan alat kias, ya kan gitu ya. Maksudnya dasar kiasnya. Intinya sayuqasu alaihi. Nah, begitu. Jadi fara itu ya apa namanya? Fara itu ya, ilatnya gitu. Enggak, fara itu berarti sesuatu yang mau dikiaskan. Iya, yang mau dikiaskan. Nah, maksudnya sementara iya naqisnya kan gitu ya. Sementara asal itu adalah naqis alaih gitu loh kira-kira. Begitu. Kok naqis namanya? Iya. Qiyas. Qasa. Coba tasrifkan dulu qasa ya qisu. Qiyasan. Qiyasan. Kemudian qaisun. Oh ya, ya kan qaisun kemudian maksud. Ya seharusnya aslinya kenapa? Aslinya sebelum terjadi ilal lah. Qasa. Kan qasa ya qisu berarti qayasa berarti maqyusun. Maqyusun. Hah? Maqyusun berarti maqyusun dinakal. Maqyusun jadinya maqyusun kemudian dibuang. Nah, dibuang maka jadinya maqusun. Ya maqusun bukan maqisun berarti seharusnya. Iya kan? Hah? Maqusun atau maqisun? Maqis. Iya. Isim maf'ulnya? Lupa nah ikhlas ini. Ya, coba kita ingatlah sambil ngulang pelajaran. Kurasa karena mudhari'nya itu ya, Ustaz. Hah? Ya kan maqyusun yang. Ah, maqyusun itu kan hasilnya. Maqyusun. Eh kok maqyusun bukan lah aslinya bukan maqyusun lah. Kan qasa, qayasa. Berarti maiqusun. Iya, maiqusun. Kan gitu kan? Ya. Maiqusun. Nah, maiqusun. Maqulun bisa. Iyalah. Maqyusun. Oh iya ya maqyusun ya. Benar-benar ya. Iya maqyusun. Nah. Ya, kemudian berarti jadinya maqyusun kemudian dinakal. Jadi maqyusun ya. Nah, dibuang salah satunya. Maqusun terus kok bisa jadi maqisun? Lupa saya jadinya. Masyaallah. Nah, gimana Bang Budi ingat ingatlah pelajarannya. Waduh, tasli munasabah apa namanya? Karena mudhari'nya qasaya. Ya kok maqisun tadi kok janggal saya? Karena dia bukan maqusun. Bukan mudhari'nya kasrah. Jadi al-fara itu berarti maqusun. Al-asal maqusun alaihi. Ya kan bukan maqis. Ya kalau maqis gimana kok bisa jadi maqis gitu loh. Ya awalnya kayak gimana kan. Ya kan asalnya maqyusun ya. Kemudian kita nakal. Setelah dinakal dibuang salah satunya. Maka jadilah maqusun. Dan gak ada, maksudnya gak ada kaidah lagi. Gak ada kaidah lain yang harus kita tunaikan setelah maqusun. Kenapa kok kita ubah lagi jadi maqisun gitu loh. Huruf ya terletak di huruf yang keempatnya. Mana? Gak ada kemarin di saya nih. Enggak lah, kan gini, maqyusun. Maqyusun. Nah, kemudian kita nakal. Maqyusun. Kemudian karena enggak mungkin bisa dibaca, karena enggak mungkin yang terhimpun dua huruf dalam satu kalimat, maka dibuanglah huruf ya-nya. Maka jadilah maqusun. Bukan wawnya yang dibuang. Ya, bukankah di buku kita dikatakan huruf yang pertama yang dibuang. Dan juga kalau wawnya yang dibuang berarti yang kita buang adalah huruf tambahannya. Iya, merupakan imbuhan untuk maf'ulun bi. Untuk imbuhan untuk si wa isim maf'ul kan gitu ya. Nah, demikian. Iya. Ya, jadi ya yang tepat maqusun. Jadi berarti fara itu maqusun, ya, sesuatu yang ingin kita kiaskan. Sementara asal itu adalah maqusun alaihi. Itulah berarti kesimpulannya. Jelas? Ada pertanyaan lain ini terkait fara dan asal untuk definisi fara? Itu tadi adalah al-hadithatul jadida allati la hukma laha fil Qur'an awis sunnah wal jama'. Sementara al-asal adalah al-amru alladhi sayuqasu alaihi wa qad warada an-nas bihukmi. Nah, demikian. Ya, kalau gitu kita lanjut ke hukm al-asal. Ya, jelas kan? Maksudnya setuju itu kan? Soal definisi apa namanya isim maf'ul dari pas ah? Yes. Ya. Ya, tapi kalau nanti Ba'ayabi'u. Kalau ba'ay mabi'un karena memang ba'ayabi'u kan ba'ya'a. Iya ya, ba'ya'a. Ba'ayabi'u mabi'un. Iya ya, mabi'un ya. Masih isu. Iya pula ya. Iya benar-benar. Iya ya, ba'a ya, coba kita lihat ya, ba'a. Buku sorof ada tuh, ada tuh. Coba coba ya, ya lihat. Ulang pelajaran, ulang pelajaran. Tapi di sini enggak ada apa ya, kalau kasrohkannya ya dengan ketika kita kasrohkan maka secara otomatis huruf wawunya pun itu harus iya benar-benar. Iya. Iyalah berarti makisun ya. Boleh dihapus dua, maksudnya. Kalau saya lebih milih yang bawah karena enggak mungkin yang dihapus itu adalah zaidah untuk atau karena itu merupakan kekhasan bagi enggak lah yang bawah lah kalau saya. Jadi yang dibuang itu huruf ya-nya, lamul kalimahnya. Karena kan zaidah itu kan untuk ciri khasnya dari wazan tersebut, ciri khasnya sighah tersebut. Ciri khas sighah tersebut adalah adanya tambahan mim sama waw. Kan gitu. Jadi yang dibuang adalah huruf ya. Jadi ya yang ada pada maqisun itu sebenarnya aslinya adalah waw kan gitu. Cuma dijadikan ya gara-gara untuk memunasabahkan harokah dan harokahnya qaf itu kenapa kaso untuk menunjukkan adanya ya yang dibuang. Ya, jadi berarti ya itulah dia ya. Jadi berarti benar. Kembali lagi ke pendapat pertama ya, yang maqisun yang benar. Ini berarti kamusnya nyala ini. Ini ya. Saya pusing. Ini. Ya, jadi maqisun ya. Jadi yang benar maqisun sama seperti mabion ya, soalnya hafalan kita pun mabion kan. Poin. Jadi berarti fara itu maqisun, adapun asal itu maqisun alaihi. Ya. Ya sambil ngulang-ngulang lah masyaallah. Ya, ada faedah. Iya, kenapa enggak ditengok dari tadi kan? Baik. Lanjut ke gitu ya, kalau enggak disentuh-sentuh ya kayak begitu akhirnya, lupa. Kita lanjut ke hukmul asal. Ya, ini rukun yang ketiga. Ya, rukun yang ketiga adalah hukmul asal. Hukum, hukum bagi si asal. Ya, dan tadi kita sudah tahu apa itu asal ya. Asal itu adalah apa namanya? Maqisun alaihi. Di mana maqis alaihi ini adalah sesuatu yang nasnya ada secara hukum. Ya. Nah, jadi apa hukum asalnya? Wa huwal hukmul ladzi, hukum asal itu adalah al-hukmul ladzi jaa'a minasy syari' lil asal. Yani hukum yang datang dari syariat, ya, hukum yang datang dari pensyariat untuk si asal. Apa hukum untuk si asal tersebut? Halalkah, haramkah dan sebagainya. Kattahrimil ladzi warada bihin nassul qur'ani warada bihin nassul qur'aniyyu lil khamri. Seperti pengharaman yang terdapat nas Qur'annya, yang terdapat nas Qur'annya tentang khamar. Seperti pengharaman khamar yang terdapat nas Qur'annya. Nah, jadi ini namanya. Jadi harus ada nih rukun yang ini. Jadi rukun hukum dari si asal. Apa rukun hukum dari si asal? Jadi asal tadi kan si khamar. Nah, apa hukum khamar? Hukum khamar adalah at-tahrim. Ya. Maka yang maqisunnya tetap ikut tahrim. Berarti iya lah, berarti maqisunnya kita haramkan. Karena hukum asal bagi si asal iya benar. Paraknya kita haramkan. Karena hukum asal bagi bagi apa? Hukum bagi si asal itu adalah diharamkan oleh syariat. Nah, demikian intinya hukum al-asal itu adalah al-hukmul ladzi jaa'a minasy syari' lil asal. Seperti di sini pengharaman syariat mengharamkan khamar yang terdapat di dalam yang terdapat nasnya di dalam Quran. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat yaitu al-'illah. Nah, apa itu al-'illah? Ya. Al-'illah ialah al-wasful ladzi yajma'u bihi bainal asli wal far'i wa hiya fi mithalina al-iskar. Yaitu suatu sifat, ya, illah itu adalah sifat yang terdapat di antara keduanya. Yani terdapat di antara asal dan fara'. Dan di sini sifat yang terdapat di antara fara' dan asal di contoh kita ini adalah al-iskar, ya, ini suatu hal yang memabukkan. Di mana pada bir itu terdapat sesuatu hal yang memabukkan sehingga kita pahamilah, kita hukumilah bir itu haram. Kenapa? Ada sifat yang sama di bir dengan yang ada di khamar. Yaitu apa? Iskar, suatu hal yang memabukkan. Nah, begitu. Jelas? Jadi ailahnya harus ada. Rukun ailah ini. Jika rukun ailah ini hilang, maka batallah. Tias. Haramannya hanya tentang iskan. Itulah dia. Bukan tentang keharaman birnya. Bukan. Jadi kita mengharamkan si bir, ya mengharamkan si bir dikarenakan adanya sifat bir, ya adanya sifat sifat bir yang dimiliki oleh sifat asli, sifat asal, di mana sifat asal adalah iskar. Nah, dimiliki juga oleh si bir. Karena dimiliki oleh si bir, maka dikiaskanlah hukum bir tadi yang punya sifat yang sama dengan khamar jadi haram gitu. Nah, demikian. Mafhum? Baik. Fa idza tahaqqaqa al-iskaru fil birati fil birati allati lam yarid biha an-nassu hamila atau hamala, lupa saya. Hamala. Hamala. Hamalnaha 'ala al-khamri allati warada biha an-nassu wa huwa at-tahrimu. Nah, jika terpastikan sesuatu yang memabukkan terdapat di dalam bir, yang mana bir ini hukumnya tidak terdapat di dalam nas, lam yarid biha an-nassu, bir yang tidak ada hukum sharihnya di dalam nas. Nah, namun terpastikan, tahaqqaq, ya. Terpastikan iskar itu ada di dalam bir. Hamalnahu 'alal khamri. Hamalnaha 'alal khamri. Maka kita bawalah dia kepada khamar. Allati warada biha an-nas wa huwa at-tahrim. Yang mana hukum khamar ini terdapat di dalam nas. Di mana nas itu mengharamkannya, wa huwa at-tahrim. Nah, berarti birnya pun jadinya kita haramkan jika tahaqqaqal iskar. Wallahu alam, itulah penjelasan dari penulis. Wa a'tayna al-birata hukma at-tahrim, dan kita letakkanlah, kita berikanlah hukum tahrim kepada bir tersebut. Hukum pengharaman kepada bir tersebut. Wa huwa hukmul asli bil illatil jami'ati bainahuma. Yang mana hukum tahrim itu adalah hukum bagi si asal, maqis alai, kan gitu. Hukum bagi si asal bil illatil jami'ati bainahuma, sebab alasan yang terdapat ataupun yang terhimpun di antara keduanya. Sebab illah, ya, sebab illah yang jami'ah yang terdapat di antara keduanya. Wahia al-iskaru. Apa illah tersebut? Al-iskaru. Ya, jadi illahnya harus kita cari. Apa illah di dalam kita mengkiaskannya? Kalau enggak, batil. Fahiya illatul tahrim. Maka inilah illat tahrimnya. Fil asal. Illatul tahrim fil asli. Yaitu pada si asal. Wa illatu ilhaqil birati wa illatu ilhaqil birati bihi fi hukmihi. Dan apa namanya itu, kita mulhakkanlah ataupun kita anggaplah gitu ya. Illah birnya ke hukum tersebut. Ya, pada hukum tersebut, wa huwa at-tahrim. Illah yang dimulhakan kepada si bir di dalam hukumnya, dan itu, dan illah tersebut adalah at-tahrim, dan hukumnya adalah at-tahrim, wa huwa at-tahrim. Ini wal hukum at-tahrim. Wallahu a'lam. Yang mana? Idhafah wa illatu ilhaqil birati, dan illah yang, iya, dan illah pemulhakan al-bira, ya, dan illah illah bagi teranggapnya bir ke bira, ya. Illah teranggapnya bir ataupun sebab teranggapnya bir gebira. Jadi ini wa illatu ilhaqil birati bil khamar fi hukmil khamar, gitu loh. Kalau kita zahirkan, ya. Kalau enggak pakai dhamir. Mafhum? Ya. Jelas, ya? Ya, tanya aja, ya. Kalau saya masih bisa saya jawab, saya jawab. Wa illatu ilhaqil birati bil khamar fi hukmil khamar wa huwa at-tahrim. طيب وكل أزر وكل أرزو أو أفر وكل أرزي وكل أرزي الذي لم يرد نص برباويته إلا أن النص جاء برباوية القمح وعلة الربا هي الطعم يا Ya, wa illatul riba hiya at-ta'mu. Wa hadhihi al-illah, wa hadhihi al-illah mawjudatun fil far'i wa huwa al-arzu. Fa huwa ma'tum, fa huwa mat'um. Walidhalika fa inna nalhaqul nalhaqul arza bil bur bil burri fa nu'ti al arza hukm al burri wa huwa ar ribawiyah. Baik, kita bacakan dulu. Dan juga seperti padi atau beras, ya. Padi atau beras gitu lah ya. Wakal arzi, padi ataupun beras. Alladzi lam yarid nasun biribawiyati, di mana padi ataupun beras ini enggak ada nas keribawiyahannya. Ya, tidak terdapat nas tentang keribawiyahannya. Di mana padi itu ataupun beras itu adalah benda ribawiyah. Ya, tidak ada keterangannya secara sori, tidak ada nasnya secara sori bahwa padi termasuk benda ribawiyah. Sehingga kita enggak boleh saling tukar padi, kan gitu ya. Atau saling tukar beras. Kenapa? Karena enggak ada nas ribawiyahnya bahwa padi adalah benda ribawiyah. Ya, biribawiyatihi. Illa anna nasa, kecuali hanya saja di sana ada nas yang datang tentang keribawiyahan al-qamah. Qamah gandum ya? Gandum. Iya, gandum. Jadi datang di sana keribawiyahan qamah. Yani bahwa qamah termasuk benda ribawiyah. Ada nasnya berarti. Iya, ada nasnya tentang qamah. Ya, tentang gandum itu ada nasnya. Illa anna an-nasa jaa'a bi ribawiyatil qamhi. Hanya saja di sana terdapat nas ya, ataupun ada nas yang menyatakan keribawiyahan qamah ataupun gandum. Wa illatur riba hiya at-ta'mu. Dan illah ribah qamah adalah, kalau kita telusuri, kita tilik, kita telisik, maka illah ribawiyah ataupun qamah itu termasuk benda ribawiyah, illahnya adalah apa? At-ta'mu. Makanan. Wa illatur riba hiya at-ta'mu, makanan. Wa hadhihi al-illah, dan illah ini yaitu illah makanan ini, mawjudatun fil fara', dan fara'nya tadi adalah al-arz. Arz atau urz? Coba lihat kamu sajalah. Ya? Arzun. Bukan ini, yang ini. Arzun biasanya. Arz. Ya, al-arzu. Tapi juga bisa dibaca ya benar, al-arzu ataupun al-aruz. Ya. Al-arzu ataupun al-aruzu. Ya, al-aruzu. Ya, bi tasydid apa? Bi dhammati ra wa tasydid az-zai. Jadi kal-aruzu ya ataupun arzu ya. Bi taskinir ra. Baik. Ya, kita baca aruzu aja lah ya, mungkin lebih familiar. Wa huwa mana tadi? Wa hadhihi al-illah mawjudatun fil fara, wa huwa al-aruzu. Dan illah ini terdapat di dalam fara, yaitu si aruzu tadi. Wa huwa mat'um, di mana aruzu mat'um, sesuatu yang dimakan, kan begitu ya? Aruzu adalah sesuatu yang menjadi bahan pokok. Kan begitu? Sama seperti qamah, di mana qamah adalah bahan pokok. Walid, ha? Di sini bagus ya, sesuai. Ya baik, wa hadhihi al-illatu mawjudatun fil fara wa huwa al-arzu. Wa huwa mat'umun, maka arzu ini mat'um, bahan pokok. Walidzalika fa inna nalhaqul arzza bil burri. Apa bur? Bur apa? Gandum. Ya, jadi bur biji gandum. Ya, jadi oleh karena itu saat kita anggap ya, ataupun kita apa namanya itu ya, kita kiaskan ataupun fa inna nalhaqu, maka oleh karena itu maka sesungguhnya kita memulhakkan ataupun menganggap padi ataupun beras itu dengan gandum ya, maksudnya dengan biji gandum kan. Panu'til urza hukmal burri. Maka lalu kita berikanlah hukum urza ke hukum gandum. Wahwar ribawiyah. Yaitu apa? Bahwa hukum tersebut adalah hukum keribawiyahan bendanya. Fayahrumu bay'u ba'dihi ba'dahu. Fayahrumu bay'u ba'dihi ba'dahu mutafadilan. Maka haramlah menjual menjual sebahagiannya dengan sebahagian yang lainnya dengan cara bertukaran gitu ya, mutafadilan ya. Tukar tambah ya, tukar tambah namanya istilahnya. Fayahrumu bay'u ba'dihi ba'dahu mutafadilan. Secara menambahnya, dengan cara menambahnya. Jadi misalkan saya ngasih beras sekilo, kemudian pihak sana ngasih beras sekilo setengah kan gitu ya. Ya, maka ribawiyah, karena ini bendanya benda ribawiyah. Wal'illatul jami'atu bainahuma hiya at-ta'mu fi kullin. Dan illah yang terdapat pada keduanya, di antara keduanya itu adalah at-ta'mu, yakni kepokokannya, kebahan pokokannya. Iya, fi kullin. Pada setiap masing-masingnya. Ya, maksudnya fi kullihima gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Aksamul Qiyas kita sambung besok aja lah. Iya, minggu depan. Karena persiapannya pun enggak ada. Tadi aja syukur bisa. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.